إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan kita, dan untuk pelajaran kita Masail Jahiliyah insyaallah kita lanjutkan setelah materi yang sisipan ini kita selesaikan. Materi kita kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang pembahasan hukum menggunakan jadwal sholat dalam patokan kita melakukan sholat lima waktu. Bukan tujuan kita belajar ini sebagai ahli falak, ahli perbintangan, karena memang itu adalah ilmu khusus, termasuk salah satu cabang dalam ilmu agama Islam. Akan tapi tujuan kita untuk mengetahui bagaimana kita menggunakan patokan jadwal yang telah dibuat oleh para ahlinya tersebut. Karena melihat masih banyak suara-suara sumbang dan perbedaan pendapat di kalangan kita tentang hukum menggunakan jadwal waktu untuk sholat. Adapun tentang memakai hisab untuk menentukan awal kita melakukan puasa Ramadan ataupun kita berhari raya, maka kita semua telah sepakat bahwa patokannya adalah ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Dan ilmu hisab fungsinya di situ hanyalah sebagai pembantu kita untuk menentukan kapan terjadinya dan di mana letaknya dan berapa lama bahkan besar hilal tersebut di atas ufuk barat. Dan insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan pelajari tentang perbedaan dari sisi dalil-dalil dan juga cara ulama memahami kenapa kita memperbolehkan menggunakan ilmu hisab ini dalam menentukan waktu-waktu sholat, dan kenapa kita melarang untuk menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadan atau untuk menentukan awal setiap bulan Hijriah. Dan kita akan mengulangi sedikit tentang pembahasan waktu sholat zuhur yang kemarin kita sudah baca penjelasan Syekh, dan insya Allah kita akan ulangi supaya ada kesambungan, kesinambungan antara apa yang telah kita pelajari kemarin dengan apa yang akan kita bahas sekarang. Dan Syekh di sini masih membahas tentang waktu-waktu sholat yang beliau ambil istimbat dari dalil-dalil yang beliau bawakan kemarin berupa dua hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, yang kedua oleh Abdullah bin Amr bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi. Kita mulai tentang waktu zuhur. Di sini Syekh memulai perkataannya dengan mengatakan wal'alli adzkuru bi'ikhtisarin, dan barangkali saya akan menyebutkan dengan secara ringkas awqatas salawatil khamsi, waktu-waktu salat yang lima, lima waktu maksudnya, bi'tibari harakati syamsi, berdasarkan dengan pergerakan matahari, wa ma warada fil haditsain as-sabiqain, dan juga berdasar atas dua dalil yang telah disebutkan bi ikhtisarin, secara ringkas. Yang pertama, waktu zuhri, waktu zuhur. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatish syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi. Waktu zuhri, yaitu waktu zuhur, idza zalatish syamsu, apabila matahari telah tergelincir, telah melewati pertengahan langit yang kita berada di bawahnya. Wa kana dhillur rajuli katulihi, sampai dhillur rajuli, bayangan seseorang yang berdiri dengan tegak, katulihi, seperti tinggi orang tersebut. Jadi panjang bayangan orang tersebut sama dengan tinggi orang tersebut. Malam yahduril asru, selama tidak sampai masuk waktu asar. Kemudian Syekh mengambil istimbat dari dalil ini dengan mengatakan, fahaddadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan waqtan zuhri, waktu untuk salat zuhur, ibtida'an wa intiha'an, awalnya dan akhir dari salat zuhur tersebut. Amma bidayatu waqti dzuhri, adapun awal waktu zuhur adalah fahuwa min zawali syamsi, maka itu dimulai dari zawali syamsi, tergelincirnya matahari. Wal maksudu, dan yang dimaksud zawal, yaitu tergelincir itu apa maksudnya? Zawaluha an wasatis sama ila jihatil maghrib, tergelincirnya matahari dari pertengahan langit yang kita berada di bawahnya, ila jihatil maghrib, ke arah barat. Ini perlu diperhatikan, ila jihatil maghrib, yaitu ke arah barat. Dan patokan barat dan timur itu adalah perlu kita perhatikan kalau kita memang ingin mengecek, ingin mengecek apakah jadwal yang telah kita pakai itu sesuai dengan kenyataan ataupun tidak. Dan kita harus hati-hati untuk menentukan waktu, untuk menentukan arah barat dan timur, kita harus hati-hati. Karena selisih sedikit, maka akan berakibat dalam hitungan perjalanan matahari itu sudah beberapa menit, bahkan sampai 4, 8, dan 12 menit. Maka kita harus perhatikan. Dan patokan barat dan timur itu bukanlah kiblat kita, itu sudah jelas. Karena kita ketahui bahwa Indonesia atau Jawa itu adalah letaknya berada di sebelah selatan khatulistiwa. Kalau kita dulu pernah belajar geografi, bahwa Jawa itu letaknya berada di selatan khatulistiwa. Dan kita ketahui bahwa Makkah, tempat di mana kiblat kita yaitu Ka'bah, itu berada di utara khatulistiwa, bahkan jauh, jauh di utara khatulistiwa. Dan kita tidak mungkin kiblat kita itu menghadap ke barat, karena letaknya kita berada di selatan khatulistiwa dan Makkah itu berada di utara khatulistiwa. Kalau kita patokannya bahwa barat dan timur itu adalah masjid ini menghadap ke barat, maka itu sudah jelas salah, jelas salah di tempat kita. Maka kita harus mencari kenyataannya, karena setiap kita melihat arah kiblat daerah kita, daerah Kediri misalkan, maka itu pasti condong ke arah utara sekitar 24 derajat berapa gitu. Berarti itu menunjukkan bahwa masjid-masjid di Indonesia, terutama di daerah kita, tidaklah menghadap ke barat. Dan itu tidak bisa kita pakai sebagai alasan apabila bayangan masjid itu sudah condong ke timur, maka itu sudah mulai masuk waktu zuhur, karena masjid tidaklah menghadap ke barat. Dan untuk mengetahui mana arah barat dan timur, maka itu bukan pula kita melihat jalan kita, jalan yang berada di samping masjid itu mengarah ke barat, itu juga bukan. Kita harus mengetahui dengan pasti, yaitu dengan kompas. Dengan kompas yang ada sekarang, kita bisa menentukan mana arah yang tepat untuk arah barat. Fahuwa min zawali syamsi ila jihatil maghrib. Kemudian untuk akhir dari waktu zuhur adalah amma nihayatu waqti dzuhri, adapun akhir dari waktu zuhur, fahuwa, maka dia, ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu, sampai menjadi bayangan sesuatu itu semisal dengan bayangan benda tersebut. Ai tulihi, maksudnya panjang bayangan tersebut sama dengan tinggi benda tersebut. Ba'da dhillil ladzi zalat alaihi syamsu, setelah zalat alaihi syamsu, setelah bayangan tatkala matahari itu tergelincir. Ini perlu kita perhatikan, karena untuk menentukan waktu zuhur maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu tatkala matahari berada di sebelah selatan kita, seperti saat-saat sekarang ini matahari sekarang berada di sebelah selatan kita, maka bayangan yang dibentuk tatkala waktu tengah hari sebelum zawal masih berada di pertengahan langit, maka bayangan benda itu akan lurus mengarah ke utara. Akan lurus mengarah ke utara. Apabila kita memakai bantuan alat kompas, kemudian kita tarik garis barat dan timur, kemudian utara dan selatan, kalau kita tancapkan di situ benda yang tegak lurus dengan bidang datar, maka kita akan mengetahui bahwa apabila bayangan benda tersebut untuk saat sekarang ini berada lurus di garis yang menuju ke utara, yaitu di utaranya benda, maka itu adalah waktu istiwa, di mana kita dilarang untuk melakukan sholat. Dan apabila bayangan itu sudah bergeser sedikit ke timur, berarti berada di timurnya garis yang menuju ke utara, maka matahari tatkala itu sudah tergelincir. Dan kita ukur berapa panjang bayangan tatkala matahari tergelincir untuk menentukan waktu asar. Karena waktu asar tersebut tatkala panjang bayangan sama dengan bendanya ditambah panjang bayangan tatkala matahari tergelincir. Awal tergelincir itu kita hitung, kemudian kita tambahkan. Maka itu untuk menentukan waktu asar. Jadi apabila ingin mengecek benar atau tidaknya jadwal tersebut, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menyalahkan jadwal yang itu dibuat oleh para ahlinya dengan metode kita sendiri tanpa mengikuti cara yang benar. Adapun cara yang diajarkan oleh ulama-ulama, terutama ulama Hanabilah dan juga ulama-ulama yang lain, tatkala itu mereka tidaklah memakai kompas atau semacamnya untuk menentukan arah. Akan tapi yang penting bagi mereka, dengan patokan tatkala matahari itu berada di atas kita, maka itu tidak ada bayangan. Maka tatkala matahari bergeser ke utara ataupun ke selatan, maka itu akan menimbulkan bayangan terpendek. Maka mereka selalu mengamati. Kalau ingin mengetahui kapan tepatnya waktu duhur itu tiba, maka mereka akan mengamati posisi bayangan tersebut terhadap benda. Apakah bayangan tersebut kalau waktu pagi maka bayangan berada di barat, kemudian matahari berjalan ke tengah, maka matahari bayangan tersebut semakin memendek dan sampai terpendek. Dan itu tidak diperlukan mana arah barat dan timur, yang penting benda itu tegak lurus, kemudian diperhatikan sebelum tengah hari itu diperhatikan bayangan tersebut sampai bayangan terpendek. Setelah itu ditandai, kemudian kok gak mungkin memendek, bahkan memanjang, maka itulah waktu zuhur. Dan itu diukur untuk ditambahkan, untuk menentukan waktu asar. Dan cara itu insya Allah lebih mudah bagi kita, karena tidak perlu kompas dan lain sebagainya, tapi tetap harus hati-hati. Kalau memang ingin mengecek kebetulan atau benar tidaknya jadwal yang telah kita pakai. Dan tentang fai'uz zawal, ini sudah banyak di, meskipun dalam hadis itu tidak ada lafaz seperti itu, maka selisih bayangan itu sudah kita ketahui karena matahari itu bergeser ke utara dan ke selatan. Adapun tatkala matahari itu berada di tengah, maka kita tidaklah repot untuk menentukan. Apabila kita benar-benar menancapkan benda tersebut tegak lurus, maka tatkala tengah hari itu bayangan benda tidak akan ada. Dan itu untuk di daerah Jawa sini, itu adalah dari tanggal 28 Februari nanti sampai tanggal 4 Maret. Mulai tanggal 28 Februari, kalau sekarang tanggal 6 Februari. Tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Masih Januari sekarang? Masih Januari. Iya, masih lama berarti. Itu mulai tanggal 28 Februari sampai tanggal 4 Maret. Dan Untuk yang kedua 9 Oktober sampai 14 Oktober. Karena musim-musim sekarang adalah musim penghujan, jadi susah untuk mengecek hal ini, maka kita mengikuti jadwal yang sudah ada. Itu fungsinya hanyalah untuk mengecek. Kalau kita dibebankan untuk melihat langsung setiap kali mau sholat dengan melihat itu, maka itu suatu yang tidak dikehendaki oleh syariat. Karena itu memberatkan bagi diri kita. Kemudian kita teruskan. Tsaniyan waqtul asri, yang kedua adalah waktu asar. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu. Dan waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning. Jadi batasnya dimulai tatkala panjang benda itu sama dengan bayangannya, atau panjang benda sama dengan bayangannya ditambah panjang fai'uz zawal, yaitu tatkala matahari tergelincir waktu duhur tadi, itu adalah mulainya asar, sampai malam tasfarra syamsu, sampai matahari itu menguning. Kemudian saya meneruskan penjelasannya, fawaktul asri, maka waktu asar adalah yakunu bintihai waktu zuhri. Waktu asar adalah dimulai dari akhir waktu duhur. Jadi tidak ada sela dan tidak ada jeda antara waktu duhur dan asar. Habis waktu duhur langsung masuk waktu asar. Ai inda masiri dhilli kulli syai'in mithlahu, tatkala panjang bayangan benda sama dengan bendanya. Itu tatkala matahari berada tepat di atas kita, yaitu tanggal 28 Februari sampai tanggal 4 Maret, atau 9 Oktober tadi sampai 14 Oktober. Adapun selainnya, maka pasti ada fai'uz zawal. Dan bahkan untuk fai'uz zawal ini, di daerah-daerah yang berada jauh seperti di daerah Madinah, yang lintang utaranya itu adalah 20 derajat lintang utara, tatkala matahari berada di bagian selatan sana, yaitu tanggal 22 Desember, maka waktu zuhur itu tiba tatkala panjang bayangan benda itu lebih pendek daripada bayangan benda itu sendiri. Panjang bayangan benda itu lebih panjang daripada tinggi bendanya. Bahkan seperti itu. Maka waktu asar pasti dua kalinya, bahkan lebih. Itu untuk daerah-daerah yang berada di jauh, jauh di utara khatulistiwa ataupun di selatan. Apalagi yang daerah-daerah, untuk daerah-daerah lingkaran kutub. Karena Islam itu adalah untuk seluruh alam, maka kita harus membahas waktu-waktu sholat bagi mereka-mereka. Selama mereka masih mengalami siang dan malam dalam hitungan 24 jam, meskipun siangnya kadang lama, kemudian malamnya pendek, maka mereka tetap memakai patokan waktu sholat dengan matahari. Adapun untuk daerah-daerah yang sudah tidak ada hitungan dalam sehari semalam itu 24 jam, karena untuk dekat daerah kutub itu malamnya bisa berbulan-bulan atau siangnya berbulan-bulan, maka mereka menyesuaikan dengan daerah yang paling dekat dengan daerahnya untuk melakukan waktu sholat dan tidak berpatokan lagi dengan matahari. Wa amma nihayatu falahu waqtani. Adapun akhir dari sholat asar, falahu waqtani, maka itu memiliki dua waktu. Akhir dari sholat asar memiliki dua waktu. Waktul ikhtiar, yaitu waktu di mana seorang itu boleh melakukan sholat dan tidak mengapa. Kalau jamaahnya mungkin pada jam 3 misalkan, belum ada yang ngumpul, kemudian sepakat bahwa sholat asarnya jam 4, itu pun gak masalah. Karena kita mementingkan jamaah. Adapun sholat di awal waktu, maka itu adalah lebih utama. Akan tapi apabila ada uzur, maka kita tidak masalah. Itu adalah waktu ikhtiar, yaitu wahwa min awali waktil asri, dari awal waktu asar, yaitu tadi yang sudah datang jelasannya, ila isfirari syamsi, sampai matahari itu menguning. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktul asri malam tasfarra asyamsu. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Jadi sudah matahari menguning, maka bagi orang yang tidak memiliki halangan, bagi orang yang tidak memiliki halangan kok sholat sudah waktu matahari menguning, maka dimakruhkan sholat. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah waktu sholatnya orang-orang munafik, yang mereka itu menunggu menunggu-nunggu matahari hampir tenggelam, kemudian mereka sholat, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Dengan sholat yang cepat, sebagaimana patokan burung memantok makanan, dan mereka sudah menunggu-nunggu waktu menguningnya matahari. Kemudian wa tahdiduhu bisaati yakhtalifu bi ikhtilafil fusul, dan mematok menentukan bisaati dengan jam, yakhtalifu bi ikhtilafil fusul, maka itu berbeda karena perbedaan musim, berbeda dengan perbedaan musim. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa waktu asar itu jam 3 atau setengah 3, maka kita kalau ingin menentukan itu harus melihat matahari itu berada di mana dan sekarang musim apa. Karena Syekh ini, beliau adalah orang-orang daerah Mamlakah Arabiyah, maka di sana berlaku 4 musim. Maka lebih hati-hati lagi untuk menentukan waktu salat. Wa waqtul ittirar. Adapun waqtul ittirar, yaitu waktu di mana orang yang dia terpaksa harus melakukan sholat di waktu itu karena kesibukan dan lain hal, mungkin karena safar dan dia menunggu turun dari kendaraan dan sudah sore, maka itu bagi dia ada udzur, bagi dia ada udzur, maka boleh untuk melakukan sholat tatkala waktu idtirar ini. Wahwa min isfirari syamsi, dan waktu idtirar itu dimulai dari matahari, tatkala matahari menguning, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah batasan waktu asar. Jadi untuk waktu asar itu ada dua batasan. Batasan waktu ittirar dan ikhtiar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minal asri, barang siapa mendapati raka'atan minal asri, satu rakaat saja dari waktu asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari itu tenggelam, faqad adrakal asra, maka dia sungguh telah mendapatkan waktu asar. Dan inilah cara ulama menjamakkan dengan hadis yang di awal tadi. Rasulullah di awal tadi mengatakan waqtul asri malam tasfarra asyamsu. Hadis di awal Rasulullah mengatakan waktu asar selama matahari belum menguning. Dan hadis yang kedua Rasulullah mengatakan barang siapa mendapati satu rakaat di waktu asar sebelum matahari tenggelam, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu asar. Ini tentang kaitannya waktu duhur dan asar. Dan untuk mengecek kapan datangnya waktu duhur dan asar itu adalah sangat mudah dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain, dibandingkan dengan waktu yang lain. Dan di sini dikatakan waktu asar itu habis tatkala matahari tenggelam, dan ini tenggelamnya adalah di ufuk barat. Ufuk itu adalah garis yang memisahkan antara langit dan bumi. Kalau kita di pantai mungkin tatkala cerah, maka kita akan mendapati garis hayal yang itu memisahkan bahwa di bawahnya adalah laut, di atasnya adalah langit. Maka itulah ufuk. Dan waktu maghrib itu tiba tatkala matahari sudah sempurna tenggelam di balik ufuk. Kalau di daerah kita, di daerah barat, di sana banyak pegunungan dan pepohonan, maka susah untuk menentukan waktu habisnya waktu asar. Dan tibanya waktu maghrib itu pun susah, karena matahari tidaklah tenggelam di atas ufuk, tenggelam di balik bukit. Maka kita harus hati-hati. Kita bisa saja memprediksi bahwa tadi matahari berada di atas bukit sekian, berarti untuk tenggelamnya membutuhkan sekitar berapa menit. Itu pun gak masalah. Tapi sungguhnya apa yang telah dikira-kirakan oleh ulama hisab, yang mereka mewarisi ilmu dari zaman ke zaman, dan mereka melalui perhitungan yang detail dengan rumus-rumus yang ada pada mereka, dengan rumus trigonometri dan sudut dan lain sebagainya, maka sungguhnya perhitungan mereka dan perkiraan mereka itu lebih mendekati kebenaran daripada perkiraan kita yang hanya mengira-ngira. Padahal waktu maghrib tiba, tenggelamnya matahari itu adalah waktu kita berbuka puasa. Dan terutama bagi muadzin itu, apabila dia tidak memiliki patokan yang kuat, maka ada beban mental untuk mengumandangkan azan waktu itu. Karena siapa yang mau menanggung kesalahan seluruh kaum muslimin yang mereka berbuka dengan azannya apabila azannya tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Kita lanjutkan sekarang waktul maghrib. Yang ketiga, salisan waktul maghrib. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salatil maghrib, dan waktu salat maghrib. Malam yaghibis syafaq. Malam yaghibis syafaq, selama syafaq atau mega merah itu belum tenggelam. Mega merah, kalau sekarang kita mau melihat mega merah sudah sampai waktu isya atau belum, maka itu pun perkara yang sangat sulit dan mustahil untuk kita ketahui. Terus bagaimana kita mengetahui? Maka dengan perkiraan. Dan perkiraan siapa yang lebih mendekati? Maka tentunya ahli ilmu yang mereka mengkhususkan waktunya dalam masalah ini itu lebih tahu. Kemudian saya menerangkan dengan dalil ini, ay anna waqtal maghrib, maksudnya bahwasanya waktu maghrib yadkhulu mubasyaratan, masuk secara langsung, waktu maghrib itu masuk secara langsung, min khuruji waqtil asri, dari keluarnya waktu asar, wa huwa min ghurubi syamsi, yaitu dari tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari di ufuk barat, bukan di balik bukit, ila maghribi syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Fa idza ghabatil hamratu, apabila sudah hilang mega merah tersebut, minas sama'i, dari langit, kharaja waqtul maghrib wa dakhala waqtul isya, maka sudah keluar waktu maghrib, sudah habis dan sudah masuk waktu isya. Wa tahdiduhu bisati, dan membatasi dengan waktu, dengan jam kita, yakhtalifu bi ikhtilafil fusul, maka itu berbeda sesuai dengan perbedaan musim. Famata ruyatil hamratu qad zalat, maka kapan diketahui bahwa merah-merah atau mega merah itu qad zalat, sudah hilang, fil ufuq, pada ufuk barat, fahala dalilun ala anna waqtal maghrib qad inqada, maka ini merupakan dalil bahwa waktu maghrib sudah habis. Dan para ulama salaf, ulama ahli hisab, mereka menentukan, karena sulitnya untuk menentukan kapan hilangnya mega merah tersebut, maka untuk mengetahui kapan mulainya waktu isya itu pun sangat sulit. Dan sebenarnya banyak dari lembaga-lembaga hisab yang diakui di dunia ini sudah banyak sekali, di antaranya Ummul Qura, kemudian Badan Geologi Mesir, kemudian di Pakistan, kemudian Federasi Islam Amerika Utara dan lain sebagainya. Mereka memiliki batasan masing-masing. Mereka memiliki batasan masing-masing sesuai dengan perhitungan yang mereka punya dan praktek yang telah mereka lakukan. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita dalam masalah ini adalah sebagaimana sikap kita untuk menentukan waktu hari raya, karena pemerintah kita pun sudah menentukan, yaitu 18 derajat tatkala matahari di bawah ufuk, 18 derajat dari ufuk, kemudian matahari tenggelam 18 derajat, maka itu sudah tiba waktu isya. Dan dalam masalah ini semuanya adalah ijtihad, maka kaidah yang telah mapan di kalangan ulama usul fikih bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf, yaitu keputusan hakim, keputusan pemerintah yang sah, yang mereka memiliki ilmu, yarfa'ul khilaf, itu akan mengangkat perbedaan. Jadi untuk persatuan kaum muslimin dalam suatu negeri, dalam suatu daerah, maka kita ikuti keputusan pemerintah, karena semuanya adalah ijtihad, dan pemerintah pun dalam hal ini mereka adalah ahli dalam ijtihad ini. Beda dengan masalah-masalah hukum fikih misalkan. Itu pun kalau sudah Menteri Agama, Departemen Agama menetapkan bahwa permasalahannya seperti ini, maka kita pun harus mengikut. Meskipun dalam pandangan kita itu mazhab yang lemah. Karena itu adalah keputusan dari pemerintah kita, dan ini adalah masalah ijtihad, maka kita harus mengikuti keputusan pemerintah. Kemudian kita teruskan. Rabi'an, yang keempat, waktu isya, datangnya waktu isya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqtul isya'i, dan waktu isya, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, al ausat, malam pertama, sampai pertengahan malam yang pertama. Ini insyaallah madhab yang kuat. Adapun tentang perselisihan dan bagaimana diskusi antar mazhab, maka ini bukan pembahasannya. Kita langsung saja ambil bahwa akhir dari waktu isya itu bukanlah terbitnya fajar, akhir waktu isya itu adalah pertengahan malam. Dimulai dari hilangnya mega merah, yang dalam keputusan Departemen Agama itu 18 derajat di bawah ufuk, itu adalah sudah hilang mega merah, sampai pertengahan malam. Dan pertengahan malam kita bisa mengetahui dimulai dari kapan maghrib itu tiba, kemudian kapan fajar itu muncul, dibagi dua, maka itulah pertengahan malam. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu aqimish shalata li duluki syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah salat li duluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai ghasaqil lail itu gelapnya malam. Dan malam itu paling gelap itu adalah pertengahan malam. Ayat ini ghasaqil lail adalah gelap malam. Malam yang paling gelap adalah pertengahan malam, di mana waktu itu matahari berada di balik bumi yang kita berada padanya. Maka itu adalah waktu yang paling gelap. Wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an yaitu salat al-fajr, salat fajar. Di sini Allah memisahkan waktu-waktu dimulai dari salat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian dengan wa Qur'an al-fajr, dan Qur'anul fajr yaitu salat fajar. Dengan wawu, maka ini mengisyaratkan bahwa antara waktu isya dan subuh itu tidaklah bersambung sebagaimana bersambungnya waktu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Maka itu insyaallah mazhab yang paling rajih. Dan sekarang kita selesaikan pembahasan ini, khamisan wa waqtul fajar, dan waktu fajar, waktu subuh. Wa waqtu salatil fajar, dan waktu salat fajar adalah yabda'u min tulu'il fajri tsani, dimulai dari tulu'il fajri tsani, yaitu terbitnya fajar yang kedua. Wa huwa, dan fajar tsani adalah al bayatul mu'tarid, putih yang melebar, fil ufuk, pada ufuk, yaminan wa yasaron, kanan dan ke kiri, yaitu cahaya yang melebar di ufuk, yaitu manjang ke kanan dan ke kiri di atas ufuk patokannya, bukan di bukit, karena di sebelah timur daerah kita pun adalah pegunungan. Jadi untuk mengetahui kapan mulainya fajar itu harus kita benar-benar mengetahui ufuk. Kalau kita tidak mengetahui ufuk, kok kita melihat ada cahaya di atas bukit atau pegunungan atau pemohonan, maka sungguhnya fajar itu telah terbit tatkala kita tidak mengetahui, tatkala kita masih terhalangi oleh pegunungan dan bukit tersebut. Maka kita harus hati-hati, karena ini berhubungan dengan masalah puasa kita. Wa yamtaddul waqtu ila tulu'is syamsi, dan waktu itu berlangsung terus ila tulu'is syamsi, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit dari ufuk, bukan dari bukit, bukan dari bukit. Sampai matahari terbit, sedikit terbit muncul dari bola matahari yang bundar itu, maka itu sudah habis waktu subuh. Wa ammal fajrul awal, adapun fajar yang pertama, fahuwal fajrul kadzib, maka itu adalah fajar kadzib. Wa huwal bayatul mustatil, maka itu adalah bayangan, maka itu adalah putih, cahaya putih, al mustatil, yang memanjang, fis samai, ke langit, min a'lal ufuk ila asfal, dari atas ufuk sampai ke bawah, yaitu tinggi, kal amud, seperti tiang. Dan siapa di antara kita yang sudah pernah melihat fajar kadzib ini? Sampai sekarang saya pun fajar shodiq belum pernah melihat, apalagi fajar kadzib. Sebenarnya pernah percobaan ini kami lakukan waktu di ma'had, di pondok, itu naik ke tower waktu sebelum subuh, maka kami pun tidak mendapati, karena sangat susahnya untuk menentukan, sangat susahnya untuk menentukan waktu fajar ini. Dan ini dalam keputusan Departemen Agama di negeri kita, itu sudah dimulai 20 derajat matahari di bawah ufuk, itu sudah muncul fajar. Dan saya lihat perhitungan-perhitungan di antara lembaga hisab dunia, di antaranya Badan Geologi Mesir, kemudian Ummul Qura, yang Ummul Qura ini sudah ditetapkan oleh Lajnah Daimah dan sudah ditetapkan bahwa ini sesuai dengan keadaan yang ada. Mereka menetapkan kalau untuk Lajnah Daimah dan Ummul Qura adalah 18 derajat. Jadi untuk Ummul Qura adalah 19 derajat. 19 derajat dari ufuk, maka itu sudah muncul fajar. Dan berarti selisih 1 derajat dengan Republik Indonesia kita, Departemen Agama, yaitu 20 derajat. Dan selisih 1 derajat itu bisa dalam perjalanan matahari membutuhkan waktu 4 menit. Dan masih banyak lagi badan-badan perhitungan hisab dunia, di antaranya adalah Badan Federasi Amerika Utara ini. Ini mereka menetapkan bahwa fajar shodiq itu muncul tatkala matahari berada di bawah ufuk 15 derajat. 15 derajat di bawah ufuk baru fajar itu muncul. Dan ini kalau kita lihat selisihnya 5 derajat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama. 5 derajat dalam perjalanan matahari itu sekitar memerlukan 20 menit. Kalau 1 derajatnya 4 menit, kali 5 adalah 20. Jadi pantas bagi orang-orang yang mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Badan Federasi Muslim Amerika Utara, maka fajar mereka lebih akhir 20 menit dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami ulangi, ini pun adalah ijtihad. Ini adalah ijtihad. Dan sesungguhnya hukum pemerintah itu akan mengangkat perselisihan. Dan kenapa yang dipermasalahkan itu adalah subuh, padahal para ahli isya pun berselisih antara waktu isya habisnya, mulainya waktu isya dan mulainya waktu subuh. Itu sama-sama berselisih. Karena waktu isya itu hilangnya fajar, hilangnya syafak, mega merah. Itu pun mereka berbeda-beda. Akan tetapi perselisihan itu akan meruncing disebabkan karena waktu fajar, waktu subuh itu adalah disunahkan bagi kita untuk sholat di awal waktunya. Adapun isya, maka sungguhnya yang sunnah yang telah diajarkan Rasulullah adalah sholat isya itu diakhirkan sampai sepertiga malam yang pertama, sampai pertengahan malam. Rasulullah waktu itu sholat atamah namanya, Rasulullah keluar menemui sahabat, dan sahabat itu sudah lama menunggu Rasulullah dan mereka sampai ada yang mendengkur. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hadza lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini adalah benar-benar waktu isya, kalau seandainya ini tidak memberatkan pada umatku. Karena rahmatnya Rasulullah kepada umat ini, kalau itu adalah perkara yang utama, maka apabila itu memberatkan dan untuk persatuan kaum muslimin, padahal itu utama, maka enggak apa-apa ditinggalkan untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan yang lebih utama. Maka itu tidak terlalu bermasalah, karena isya bisa kita akhirkan dan itu lebih utama. Adapun subuh, maka sunnahnya adalah diawalkan, dan lebih-lebih lagi subuh adalah awal waktu kita memulai ibadah puasa, maka harus lebih hati-hati dalam menentukan waktu subuh. Insyaallah kita cukupkan sekian. Adapun tentang apa yaitu tujuan utama kita mengkaji kitab ini, tentang hukum menggunakan jadwal-jadwal sholat yang telah ditetapkan itu, maka kita akan baca pada pertemuan mendatang insyaallah. Dan ini masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan bisa mengambil manfaatnya. Dan dengan berakhirnya kajian ini insyaallah, nanti diharapkan supaya tidak ada lagi perbedaan. Karena sungguhnya persatuan kaum muslimin dan syiar kaum muslimin, di antara syiar adalah sholat, jamaah, dan azan. Apabila adanya itu berselisih, maka masyarakat pun bingung siapa yang akan diikuti. Maka mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.